Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jal. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Walau taro, seandainya engkau melihat idh wuqifu tatkala mereka kembali kepada kaum musyrikin. Jadi pembicaraan kita dari ayat-ayat sebelumnya itu berkenaan dengan kaum musyrikin. Dan mencakup pula man salaka maslakahum, orang yang menempuh jejak mereka. Karena al-ibratu bi umumil alfaz la bi khususil asbab, yang jadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. 6. Sehingga tidak mahsur terbatas pada mereka saja, tapi mencakup pula yang lainnya yang sejalan dengan mereka. Sehingga jangan muncul pemahaman, ah itu kan ayat dengan berkaitan orang musyrikin, kami bukan musyrik kok. Sehingga enggak ada perhatian dengan daras, seakan-akan dirinya aman dari keadaan orang-orang musyrikin. Lah, keliru, barakallahu fikum. Di sana ada kaidah al-ibratu bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Naam. Seperti kisah masalah khulu'. Naam. Terjadi pada istri Thabit bin Qais. Apakah lantas ayat itu khusus mengenai beliau saja? Tidak. Mengenai beliau, ya, kejadian khulu itu berkenaan dengan beliau beserta istrinya juga mencakup yang lainnya, yang kejadiannya sama, hukum pun sama nanti. Itu istilah kaidah al-ibratu bimadza? Bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Sehingga perlu belajar qawaid, sehingga tidak letter luck itu saja dalam memahami suatu nas. Ya, intabihu, hati-hati, jangan muncul pemahaman, wah ini kan siapnya perkenaan orang musyrikin jahiliyah, udah dari dulu kala berlalu, kita ini muslim kok. Nah, apa gunanya kita belajar ayat-ayat yang seperti ini? Keliru besar orang yang seperti pemahamannya. Baik. Walau taro, seandainya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat id wuqifu tatkala mereka diperhadapkan. Mereka musyrikin. Tatkala mereka diperhadapkan ke neraka. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ya, maka mereka mengatakan dengan perkataan yang menunjukkan penyesalan. Lihat kata-kata mereka. Faqalu ya laitana nuraddu. Mereka mengatakan, duhai sekiranya nuraddu, kami dikembalikan. Maksudnya dikembalikan hidup ke dunia lagi. Itulah. Jadi berangan-angan ingin dikembalikan lagi ke dunia. Padahal dulu semasa di dunia, diberikan kesempatan hidup di dunia, mereka tidak mau mengimani. Kadang mendengarkan ayat yang dibaca oleh Rasul. Nah, ayat-ayat syariah, kaumnya mereka pun lihat, saksikan. Nah, malah datang kepada Rasul, mendustakan, dan menghina Al-Quran dengan kata-kata, tidaklah Al-Quran ini melainkan dongeng orang-orang terdahulu belaka, katanya. Itu sikap mereka terhadap Al-Quran semasa di dunia. Lah di akhirat, tatkala mereka diperhadapkan dengan neraka, baru mereka menyesal. Nah, ingin dikembalikan lagi ke dunia. Ya laitana nuraddu. Duhai sekiranya kami dikembalikan lagi ke dunia. Wala nukadzibu bi ayati rabbina. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Penyesalan, tapi sudah di akhirat, itu penyesalan yang tiada guna. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini, barakallahu fikum, penyesalan orang-orang kafir, tidak hanya ini saja. Allah sebutkan juga di ayat-ayat yang lain. Hatta idza jaa'a ahadakumul maut qala rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Dalam ayat yang lain, sampai datang ajal kepada salah seorang di antara mereka, dia mengatakan, wahai Rabb, kembalikanlah lagi kami ke dunia, minta dikembalikan lagi ke dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk melakukan bisnisnya, melanjutkan bisnisnya, usahanya. Tapi agar supaya bisa beramal soleh. Yang dulunya kami tinggalkan. Lagi-lagi penyesalan sudah di akhirat tiada guna. Ibarat mau nangis darah tak ada guna. Pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum tentang keadaan mereka orang-orang kafir, orang musyrik di akhirat nanti. Yang ini seharusnya kita jadikan ibrah, pelajaran. Jangan sampai kita menempuh jejak yang telah mereka tempuh. Akibat mereka tidak mau mengimani Al-Qur'an, inilah keberakhirannya. Maka agar supaya kita tidak seperti mereka keadaan di hari kiamat nanti, kita juga di dunia harus beriman. Beriman dengan Al-Quran. Beriman dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Baik. Ini kata-kata menunjukkan penyesalan kaum musyrikin di akhirat. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Tapi ini penyesalan yang sudah tiada guna lagi. Minta dikembalikan lagi ke dunia sehingga kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, dan kami akan tergolong menjadi orang yang beriman, wahai Rabb. Tapi penyesalan di sana, penyesalan yang tiada guna, tiada arti. Maka dari itu kalau mau menyesal, menyesallah selama masih hidup di dunia. Beriman kalau sudah di sana, beriman yang tiada guna, karena kalimat mengimani, tentu mengimani sesuatu yang gaib. Kalau sudah perkara di depan mata, tak ada guna lagi keimanan. Baik. Kita lihat bagaimana Syekh Abdul Razak rahimahullah menjelaskan. Yaqulu ta'ala. mukhbiran an halil musyrikin yaumal qiyamah. Allah Ta'ala telah berfirman memberitakan tentang keadaan orang-orang musyrikin pada hari kiamat. Wa ihdarihim an-nar, dan diperhadapkannya mereka kepada neraka. Walau tara idh wuqifu 'alan nar, seandainya engkau melihat tatkala mereka diperhadapkan kepada neraka, liyuwabbahu wa yuqarra'u, untuk mereka dihinakan dan direndahkan. La ra'aita amran ha'ilan, niscaya engkau melihat perkara yang sangat mengerikan. Wahalan mufadza'atan, sama keadaan-keadaan yang sangat mengerikan, sangat mencekam. Wala ra'aitahum kaifa aqarru 'ala anfusihim bil kufri wal fusuq, niscaya benar-benar engkau akan melihat mereka bagaimana mereka telah mengakui atas diri-diri mereka, mengakui tentang kekufuran dan kefasikan yang mereka lakukan selama di dunia. Wa tamannau anna lau yuraddu ila dunia, sehingga mereka berangan-angan. Tamanni, tamanni itu angan-angan kosong yang enggak mungkin terjadi, namanya tamanni. Nam, berangan-angan tapi enggak mungkin terjadi, namanya tamanni. Kalau angan-angan berharap sesuatu yang memungkinkan terjadi, namanya roja, berharap. Nah, bedakan antara harapan yang mana roja dengan harapan bermakna tamanni. Sama-sama ada unsur harapan di situ. Tapi kalau ar-roja, masih memungkinkan apa yang diharapkan itu tercapai. Tapi kalau at-tamanni, itu harapan angan-angan yang enggak mungkin akan terjadi. Nah, maka diungkapkan di sini dengan ya tamannaun, mereka berangan-angan, tamanni. Wa tamannau anna lau yuraddu ila dunia, mereka berangan-angan seandainya mereka dikembalikan hidup lagi ke dunia, mereka akan beramal soleh, mereka akan beriman. Akan tetapi apakah angan-angan mereka ini tercapai? Al-jawab tidak. Maka Allah katakan, faqala ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Akan tapi, nam, ini adalah angan-angan yang enggak mungkin akan bisa mereka capai, akan mereka gapai. Maka dari itu sia-sia angan-angan mereka yang seperti ini, karena angan-angan yang keadaannya sudah di akhirat. Nah, ini pelajaran besar barakallahu fikum yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Jangan sampai kita mengikuti jejak mereka kaum musyrikin sehingga kita berakhir dengan kerugian dan kebinasaan sebagaimana mereka telah binasa. Tapi ikutilah jejak orang-orang beriman sehingga kita akan selamat, akan bahagia sebagaimana mereka, orang-orang yang telah beriman dari kalangan para sahabat, telah terlebih dahulu ya meraih keselamatan dan kebahagiaan serta kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipaham dan bermanfaat untuk kita semua dan siapa saja mendengarkannya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.